Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam ini biiznillahi ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kitabul ilm karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas poin ke-7 dari adab-adab talibul ilm, yaitu al-hikmah, yaitu sikap hikmah. Sebagaimana telah diketahui bersama, hikmah itu ayyun zilal umur manazilaha. Seseorang menempatkan setiap perkara pada tempatnya masing-masing. 6. Maka pada akhir keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kita semua bahwa hendaknya kita melihat orang yang terjatuh pada kemaksiatan, pada kesalahan, pada kebid'ahan dan yang lainnya, dua sisi, sisi syariat dan juga sisi takdir. Artinya kenapa kita harus melihat dari dua sisi? Pertama, dari sisi syariat kita menegakkan hukum bagi mereka, menegakkan hukum bagi mereka, apa yang harus dilakukan untuk mereka, apa yang harus ditegakkan bagi mereka. Itu yang pertama. Kalau salaf mengajarkan hajar, maka hajar. Tahzir, maka tahzir. 6. Yang kedua, dari sisi takdir. Artinya mereka yang terjatuh pada pelanggaran, yang melanggar perintah Allah, mereka telah tertimpa syahwat, mereka telah tertimpa godaan syaitan, mereka tertimpa hawa nafsunya, terkalahkan. Sehingga dengan itu kita merasa cemburu, merasa kasihan, sehingga ada usaha bagaimana cara terbaik untuk bermuamalah dengan mereka, cara paling pas ketika bermuamalah dengan mereka. Kalau cara terbaiknya harus ditinggalkan, maka tinggalkan, supaya apa? Tidak terlalu banyak dosanya misalkan. Ya. Kalau misalkan memang bisa dinasehati, maka nasehati. Ya. Dan kita pun harus melihat kadar diri kita masing-masing. Bisakah kita untuk menghadapinya? Bisakah kita untuk menjawabnya, artinya melayani syubhat-syubhat yang tertempel padanya? Kalau enggak bisa, maka jangan maju. Serahkan pada yang ahlinya. Nah, intinya demikian. Akan mendapatkan cara bagaimana untuk sampai pada tujuan atau hilangnya hal-hal yang dibenci. Difahami sampai di sini hikmah. Makanya Syekhul Islam sempat menukil ucapan Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau berikan ta'qib, setelah itu berikan penjelasan catatan terhadap ucapan Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, berikutnya di antara adab talibul ilm yaitu ayyakuna talibu sabiran ala ta'allum. Ayyakuna talibu sabiran ala ta'allum. Poin ke-8 adalah hendaknya seorang talib itu, orang yang belajar ilmu, seorang santri ataupun yang selain santri, bersabar dalam proses belajarnya. Entah itu sedang belajar kitab akidah, atau sedang belajar kitab fiqih, atau belajar kitab hadith, atau belajar kitab bahasa Arab, atau belajar qawaid, ya. Maka di antara adab seorang talib yang berikutnya adalah bersabar, tekun dalam belajar. Makanya Asy-Syafi'i rahimahullah dalam diwan beliau yang terkenal, beliau katakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, kata Syafi'i rahimahullah dalam bait diwannya, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan khabarkan kepadamu rinciannya beserta penjelasannya. Apa 6 perkara tersebut? Dzaka'un, kecerdasan, kepintaran, bisa memahami, modal untuk belajar. Dzaka, wahirsun, dan semangat. Yang kedua, orang belajar itu harus semangat. Jangan sampai belajar tapi bermalas-malasan dalam belajarnya. Dzaka'un wahirsun wajtihadun. Yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh. Dia berupaya dalam belajarnya. Wabulghatun, bekal, punya bekal. Orang belajar, dia butuh pena, dia butuh buku, dia butuh perjalanan, dia butuh makan, butuh minum, ya. Maka apa? Bulghah, punya bekal. Wa suhbatu ustadzin, berteman dengan ustad. Artinya kalau belajar maka harus ada ustad, harus memiliki guru. Makanya para ulama banyak-banyak syekhnya, banyak gurunya, sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu syekh para ulama tersebut. Ya, jangan belajar itu otodidak. Belajarnya tidak kepada seorang guru, dengan kitab saja. Wa tulu zamanin, panjangnya masa. Yang keenam, enggak cukup belajar itu sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Lama belajar itu masanya. Maka ini semua membutuhkan as-sabr, membutuhkan kesabaran dalam belajar, dalam berteman kepada ustadz, artinya bersama ustadznya ketika belajar panjang masanya, waktunya, butuh kesabaran pula. Kalau enggak sabar, baru sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, putus, enggak mau belajar lagi. Karena kenapa? Tidak ada kesabaran padanya. Maka seorang talib harus sabar. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay muthabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yamallu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata', yaitu tekun dalam belajar. Artinya sabar apa? Tekun dalam belajar, semangat, sungguh-sungguh menunjukkan dia orang yang benar-benar mau belajar dalam jalannya, dalam sikapnya, ya, dalam majelisnya, berusaha bagaimana caranya dia dapat faham di pelajaran tersebut, bagaimana caranya dia dapat meraup faedah. Tidak dia tinggalkan kesempatan-kesempatan yang ada sia-sia. Dia cepat persiapan untuk belajar, murajaah, jamnya sekarang jam berapa, cepat mandi, makan, sigap, ya, itu seorang talib demikian, tekun dalam belajarnya. La yaqta'u, tidak kemudian dia putus belajarnya karena ini, karena itu, putus belajar, enggak mau hadir lagi ke majelis ilmu karena kenapa, ini itu alasannya. Atau yang di ma'had, yang di pondok menjadi santri, ya, ada masalah, ada ini, ada itu sama temannya, pulang, bi, aku enggak mau balik. La yaqta'u, dia harus sabar, tegar, enggak dia putus belajarnya. Wala yamal, tidak pula dia bosan. Mas, aku belajar tok dari dulu, dari kecil sudah ngafal, alhamdulillah dari kecil menghafal, kan gitu, syukur, nikmat, dari kecil sudah dididik apa? Dekat sama Al-Quran, dekat sama hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bal yakunu mustamirran fi ta'allumih, bahkan seharusnya dia itu terus-menerus dalam belajar, terus-menerus dalam mempelajari ilmu. Biqadril mustata', dengan sesuai batas kemampuannya. Andai dia orang yang enggak mampu, atau dia harus pulang misalkan di daerahnya karena orang tuanya membutuhkan dia, tinggal ibunya saja misalnya, ya, maka jangan sampai ketika dia pulang putus dari belajar. Sesuai kemampuan dia ikuti durus-durus, pelajaran-pelajaran, ya, para asatidzah di daerahnya dia. Apalagi kalau mendapat kesempatan di ma'had, masya Allah, orang tuanya masih ada, fasilitas lengkap, jajan luar biasa, wis pokoknya pepek kata orang, udah segala macamnya terpenuhi, makannya, oh aku kurang ini, kurang suka, dikirimi abon, dikirimi sambel, aku kurang ini, kirimi itu, ya. Belum jajannya, uang sakunya, belum kitabnya, belum bukunya, aku pensilnya habis, belikan pensilnya, ya. Apalagi yang seperti ini, harus lebih semangat lagi. Orang tinggal belajar kok malas-malasan. Wal yasbir 'alal 'ilm. Hendaknya dia bersabar di atas ilmu. Wala yamal, dan tidak merasa bosan. Jangan sampai ada perasaan bosan dalam diri kita belajar. Terus belajar. Aku sudah lama belajar, terus belajar, terus gali ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu di sekitar kita, asatidzah. Nah, nanti mungkin di zaman-zaman berikutnya kita bisa untuk mengikuti durusnya masyayikh, ikuti durusnya masyayikh, rekaman-rekaman mereka. Nah, istifadah. Jangan berhenti, terus belajar. Hatta al-mamat, sampai mati. Sampai mati. Fa innal insan idza taraqahu al-malal istahsara wa taraka. Karena orang kalau sudah mulai bosan, suntuk, apalagi kemudian dia turuti suntuknya, bosannya, nah, terfitnah dengan fitnah-fitnah duniawiyah. Aku kerja aja lah, ngapain belajar? Aku di rumah aja lah, malas-malasan. Tak mau menghafal, tak mau murojaah. Ya, kalau sudah terserang sama malal ini, bosan, istahsara wa taraka, dia ngerasanya capek terus. Ya, seakan-akan dia lelah terus. Karena kenapa? Memang kemauannya sudah enggak ada. Kemauannya sudah rendah. Sedangkan kemampuan itulah yang membuat orang itu tergerak. Kalau bosan, sudah enggak bisa dia untuk menggerakkan badannya ke majelis taklim, ke sana, kemari, datangi taklim, ya, apalagi jaraknya jauh, oh tambah. Kenapa? Bosan. Hati-hati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man nuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah maukan kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan faqihkan orang tersebut dalam urusan agama. Mafhumul mukhalafah, yang terfahami dari kebalikannya apa? Kalau Allah enggak inginkan kebaikan bagi seseorang, Allah enggak faqihkan orang tersebut dalam urusan agama. Artinya kalau kita punya kemudian rasa-rasa seperti itu, khawatir seharusnya. Kenapa ya saya ini kok kayak kurang sama belajar? Kok semakin menjauh dari kajian? Khawatir, dia takut. Jangan-jangan saya, jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Merasa apa? Khauf, takut. Istahsara wa taraka, dia merasa capek, dia merasa sudah enggak suka dan dia tinggalkan. Walakin idza kana muthabiran 'alal 'ilm, tapi kalau dia tekun belajar, sabar di atas ilmu, fa innahu yanalu ajras sabirina min wajhin wa takunu lahu al-aqibatu min wajhin akhar. Ini perlu di garis bawahi supaya apa? Kita bisa bersabar terus biiznillah. Tapi kalau kita tekun terus di atas ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Ya. Pahalanya orang yang bersabar sangat besar, sangat banyak. Sampai-sampai Allah katakan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu ditumpahkan, ditunaikan pahala mereka bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Biasanya kalau sholat, sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, puasa ini, haji misalnya, sekian pahalanya, sekian pahalanya. Baca Al-Quran 10 pahala, ya satu hurufnya. Nanti pahala ini sekian pahalanya. Tapi kalau sabar, bi ghairi hisab, tanpa kalkulasi, tanpa hitungan. Berarti apa? Besar. Kamu saya kasih hadiah, misalkan ada orang bilang sama kita, kamu saya kasih hadiah, hadiah besar nilainya, kamu gak bisa perkirakan itu, karena mungkin dia apa namanya gak punya uang segitu misalkan. Nah berarti yang akan dia terima hadiahnya hadiah yang besar. Karena kenapa? Enggak bisa diperkirakan bagi dia, enggak terhitung. Nah, artinya kalau disembunyikan nominalnya itu biasanya besar hadiahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar diberikan pahalanya bighairi hisab, tanpa batasan hitungan. Pahala yang sangat besar, luar biasa. Di satu sisi demikian. Di sisi yang lain dia akan mendapatkan akibat akhir yang baik. Mendapatkan kesudahan yang bagus. Wastami' ila qaulillahi azza wa jal mukhatiban nabiyyah. Simaklah baik-baik firman Allah azza wa jal ketika ia berbicara kepada nabinya alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Hud ayat 49. Kata Allah Azza wa Jal, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah diantara kisah-kisah, diantara berita ghaib. Nuhiha ilaih, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha, yang sebelumnya tidak engkau ketahui, engkau baik engkau maupun kaummu sebelum ini. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, maka bersabarlah engkau, sesungguhnya akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Allah katakan firman ini, Allah sampaikan ayat ini setelah Allah kisahkan Nabiullah Nuh alaihi salam, bagaimana perjuangannya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi itu diberi wahyu kepada mereka, diturunkan wahyu kepada mereka, diberi ilmu yang kemudian mereka juga mengamalkannya dan terus mendakwahkannya. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah bersama kaumnya selama 950 tahun. Waktu yang sangat lama, 900 tahun. Maka mengalami berbagai bentuk cobaan Nabiullah Nuh alaihi salam, sampai pada saat ketika datang air bah pun beliau tetap menerima cobaan pula dari Allah Azza wa Jal, ujian yaitu berupa anaknya yang masih menentang. Diajak dalam kondisi terjepit seperti itu pun anaknya tetap enggak mau. Tetap menentang abahnya, menentang bapaknya, durhaka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan bagi seorang ayah ketika itu menghadapi anak yang demikian. Ya. Nah. Maka ketika sudah disebutkan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah katakan tilka min amba'il ghaib. Itulah di antara berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Fasbir, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya kesudahan itu bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini pula terdapat pelajaran bagi kita di antara sebab untuk dapat menyabarkan diri kita di atas ketaatan, belajar, beramal, berdakwah adalah membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu. Membaca kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang soleh. Ya. Setelah Allah sebutkan kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah katakan apa? Fasbir. Itulah berita-berita ghaib wahai Muhammad, fasbir. Bersabarlah engkau. Artinya lihat kisahnya Nuh ini begini. Maka kau wahai Nabi bersabarlah. Begitu pula umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua sepatutnya untuk sabar, memperkuat kesabaran kita. Nah, jangan merasa pesimis, merasa putus asa, merasa bosan, merasa enggak bisa. Itu merupakan was-was syaitan. Was-was syaitan. Nah, sabar dalam belajar. Dapat cobaan, sabar. Nah, tahan dirinya, kuatkan dirinya. Jangan sampai terlontar ucapan-ucapan yang buruk. Karena kenapa? Ucapan yang buruk ini menafikan kesabaran seseorang. Orang yang sabar itu orang yang bisa menahan dirinya, bisa menahan lisannya, tidak melontarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini sudah sabar saya ini, tapi suatu ketika terlontar ucapan buruk, ucapan yang buruk. Maka jangan sampai demikian, karena itu dapat mengurangi kesabaran kita. Yang berikutnya, al-amru tasi', ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Perkara yang kesembilan yaitu menghormati orang-orang yang berilmu dan memuliakan mereka. Ini merupakan satu poin yang sangat penting, karena banyak ternyata juga yang belajar ilmu tidak punya adab yang kesembilan ini. Tidak punya adab yang kesembilan. Dia tidak menghormati orang yang berilmu, tidak memuliakan orang yang berilmu. Justru cenderungnya meremehkan, justru cenderungnya menjatuhkan, justru cenderungnya melawan, dan yang lain-lainnya. Qala rahimahullah, inna ala talabatil ilm ihtiram al-ulama wa taqdirahum wa an tattasi'a suduruhum lima yahsul min ikhtilafin bainal ulama wa ghairihim. Sungguhnya kewajiban para penuntut ilmu adalah menghormati para ulama, menghormati orang-orang yang berilmu. Wa taqdirahum, memuliakan mereka. Nah, memuliakan orang-orang yang berilmu. Wa anta tas'a suduruhum lima yahsul min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim. Dan hendaknya kewajiban pula bagi mereka, yaitu lapang dada dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi, permasalahan perselisihan di antara para ulama dan selain mereka. Nah, memuliakan, menghormati orang yang berilmu, memuliakan, menjaga adab bersama mereka, tidak berbuat hal yang kurang ajar kepada mereka, tidak berbuat hal yang tidak pantas untuk mereka. Entah itu mencela, ya, apalagi mencela fisik. Entah itu Ustadz Fulan dicela ininya, fisiknya, atau cara bicaranya, ya. Nanti dia gibahi, dia gunjing, ya. Nanti kemudian dia tidak beradab ketika di hadapannya, termasuk dalam majelis ilmu pula, tidak menghormati orang yang berilmu, tidak beradab ketika majelis. Orang sedang menyampaikan, orang sedang mengajari ilmu, orang sedang menyampaikan pelajaran-pelajaran durus kepadanya, dia hanya bicara sendiri dengan temannya. Dia hanya tolah-toleh, tidak memperhatikan. Bukan termasuk sikap menghormati ulama yang demikian, orang yang berilmu, gurunya. Memuliakan mereka, ya, memuliakan mereka sangat banyak kalau mau dibaca keterangan para ulama cara bermuamalah dengan mereka, dengan orang-orang yang berilmu, dengan guru terutama. Sampai-sampai Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mendoakan gurunya Syafi'i rahimahullah, "Ya Allah, jangan kau tampakkan aib guruku kepadaku." Demikian doanya Al-Imam Ahmad. Begitu pula di antara karya para ulama juga ada berbicara cara memandang, cara berjalan. Karena kenapa? Ada pandangan orang-orang itu yang merupakan pandangan tidak hormat kepada gurunya. Pandangan yang cenderung meremehkan, cenderung untuk menjatuhkan, mengejek bahkan. Ada memang pandangan-pandangan yang seperti itu, kelihatan. Cara jalan pun demikian. Oh, ini orang yang masya Allah, ini orang yang memang gak punya adab, ya. Maka hormati ulama, muliakan mereka. Wa anta tas'a suduruhum lima yahsul min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim. Dan Asy-Syaikh rahimahullah akan menyebutkan perkara-perkara penting terkait masalah menghormati para ulama. Yang ketiga adalah lapang dada dalam permasalahan khilaf yang terjadi di antara para ulama dan selain mereka. Lapang dada. Naam. Mungkin gurunya yang A dengan gurunya B sedang berselisih satu dua perkara, masalah-masalah khilafiyah atau masalah-masalah lain pendapat. Maka harusnya seorang talib itu ketika bermuamalah dengan dua gurunya ini lapang dada. Enggak kemudian mengatakan gurunya yang ini, oh ini guru saya yang ini salah, yang ini benar. Cara dia sholat salah, yang ini yang benar. Harusnya enggak demikian. Lapang dada dalam permasalahan khilaf yang terjadi. Wa ayyuqabilu hadza bil i'tidhari amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Setelah dia lapang dada, kemudian setelah itu dia tanggapi hal yang terjadi dengan i'tidhar, memberi uzur kepada orang yang menempuh jalan yang salah menurut keyakinan dia. Kenapa kok dikatakan dalam keyakinan dia? Nah, seorang talib terkadang menilai salah yang sebenarnya itu bukan kesalahan. Oh, syekh ini salah ini. Dalam keyakinan dia salah, dalam keyakinan yang dia punya salah. Tapi faktanya bisa jadi itu benar. Itu cuma sangkaan dia saja mungkin, atau mungkin benar salah mungkin. Artinya enggak mesti apa yang diyakini salah itu semuanya salah. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Ini poin penting sekali kata beliau rahimahullah. Artinya kalau dapat permasalahan-permasalahan ikhtilaf di antara para ulama, lapang dada yang pertama, yang kedua memberikan uzur. Bisa jadi apa yang kamu sangka salah itu benar. Itu benar. Li'anna ba'dhan nas yatatabba' akhta'al akharin. Kenapa kita harus sampai lapang dada memberi uzur? Karena sebagian orang itu akan berusaha mengikuti kesalahan-kesalahan orang lain. Makanya Syekh mengatakan kasih uzur. Cara menanggapinya cara kasih uzur. Karena kalau orang enggak demikian, sukanya apa? Cari-cari kesalahan. Oh, ini begini begini begini. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi, perselisihan. Tapi kemudian dia enggak bisa beri uzur, akhirnya apa? Cari-cari kesalahan. Ini si fulan salah begini. Dalam masalah ini dia salah. Oh iya, di negeri sana dia pernah begini, begini, begini. Terus dikorek-korek. Sampai tempat sampah pun dia korek-korek untuk cari kesalahan. Ya, karena kenapa? Enggak bisa kasih uzur. Liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim. Supaya bisa menjadikan dari kesalahan-kesalahan itu hal-hal yang tidak sepatutnya terhadap hak mereka, yang tidak pantas untuk mereka para ulama tersebut. Dia kumpulkan kesalahannya, padahal apa? Masalah awal ini satu saja. Merembet dari itu karena dia enggak bisa kasih uzur, dia enggak bisa lapang dada, dia merasa benar sendiri, ya. Dia betul-betul yakin apa yang dia katakan itu benar, bahwa si fulan salah. Dia cari kesalahan kesana kemari. Setelah dapat kesalahan itu, dia jadikan kesalahan-kesalahan ini untuk hal-hal yang tidak pantas bagi para ulama tersebut. Oh, ini memang orang jahil, orang bodoh ini. Enggak punya ilmu. Gini gitu. Ya. Dan ini waqi'. realita demikian. Kalau orang sudah sakit hatinya, ya seperti itu. Enggak bisa menghormati para ulama, enggak bisa menghormati orang yang berilmu, enggak bisa menghormati orang yang mengemban ilmu. Oh, jangankan temannya sendiri, gurunya yang setingkat ya di atasnya orang yang berilmu, yang dia akui keilmuannya pun dia serang. Ya. Karena kenapa? Enggak sejalan dengan dirinya. Atau dia mau kendalikan, dia mau setir. Nah. Akhirnya apa? Untuk itu dia cari-cari kesalahan. Wa yushawwish 'alan nasi sum'atahum. Dia buat kacau balau. Dia porak-porandakan pada manusia itu nama baiknya. Ini memang orang enggak benar, ini memang orang jahil, ini memang orang enggak tahu ilmu, ini memang orang nol, enggak punya ilmu dan seterusnya. Naam. Wa hadza min akbaril akhta. Ini termasuk kesalahan terbesar. Naam. Apalagi kemudian orang-orang yang baru belajarnya komentar ke sana kemari, ya. Ikut berbicara. Wa idza kana ghtiyabul 'ami minan nasi min kabairidz dzunub fa inna ghtiyabal 'alim akbar wa akbar. Kalau memang menggibahi orang awam itu, orang awam di antara manusia secara keumuman merupakan dosa besar, maka menggibahi para ulama, menggibahi orang yang berilmu itu lebih besar dan lebih besar lagi dosanya. Berlipat-lipat dosanya. Kita menggibahi ustadz yang sudah mengajarkan kepada kita bertahun-tahun, yang sudah dia jatuhkan, dia bongkar aibnya di hadapan teman-teman yang lainnya. Atau mungkin juga menggibahi orang yang sudah membimbing dia, menemani dia selama di mahad. Para musyrif-musyrifnya dia gibahi padahal sudah luar biasa perbuatan baik para musyrif-musyrif tersebut kepada dirinya. Membangunkan sholat, ya, mengingatkan jika ada kesalahan, mengajari begini begitu. Kemudian dia gibahi, seakan-akan mereka enggak punya kebaikan. Ya, digunjing, dibicarakan, oh memang ini begini begini begini. Hati-hati yang demikian. Padahal Allah katakan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Tapi ini enggak air susu dibalas air, air tuba. Enggak tahu terima kasih orang demikian ini. Enggak tahu bersyukur. Kalau sudah seperti ini bukan ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurin nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dibantu bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan siapa-siapanya. Hubungan kekerabatan, kepersaudaraan secara darah enggak ada. Pas ta'awun, bantu-membantu, dapatnya malah celaan. Dapatnya malah gunjingan, digunjing di luar, di sana, di sini. Hati-hati, jangan sampai datang di hari kiamat jadi orang bangkrut, nggak punya kebaikan, justru nerima dosa dari orang lain. Mereka yang digibahi nggak termadharatkan dengan itu, justru ketika kita berbuat seperti itu, kita yang menzalimi diri kita sendiri juga. Siap menerima bala bencana nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak-banyak bertaubat, minta maaf. Kalau pernah seperti itu, minta maaf. Sebelum di hari kiamat, hari pembalasan yang sudah enggak ada lagi uzur ketika itu. Naam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.